بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كل من تبع تخصيص الوجود كاملا تخصيص الوجود، ليس ولم يصب كل من سبب الوجود تبع أن تتب أو تخصيص الوجود sifat kebudiaan dengan cara walaupun dengan hadir berayat dengan wajal kal anwar lan malik lo tenur wa wote anwar parwarnya cukup kewarik fatasawufu mengkote berontolah amai warikat madalil ikhina isarto orang anak teman-teman ini dimakan bar ia jimbuha kan narik opomahin warikat iku minal jahli tetap saking ujuh atau mutilan kumpul sumaraka menulis itu bagi musanek analogi isarto menikuti tetap berdui wirdu opomahziah kan keistimewaan kekhususan ala walidi ngatasi walid min wajah misalnya wajah dulu asyara usyara wakiyai ilal awal marangkan awal dikoli ngandang bakti sonek awal itu te walid wawo te walid itu mabaran yang ditukan umum umum al abadin la abdi ngatasi batin ditaku bayan minal ma'arifinya tadi berapa ma'arifat atau banyak dengan kosa pengeran walau saya bilang dulu pertolongan untuk aku hanya aku hanya dengan kosa wayo tela kotip ma'arif itu ala anwar bila penuh ala yang syarif bukan jadi jembar dia karena arti anwar atau sedru artinya akut wayo stani ulan jadi pajang dia kelawan arti anwar atau kolbu artinya akut wasir ulan jadi akut khobari al-warid iku yujadu ditemu kewarid dari akhirah dari desa akhirah walwin tutri wirid iku yang kau lihat di kelompok kau wirid binti wahi hanya dari kantong kita di dunia ayyafna dikese rusak entek apa wirida bifana ya kan entek ya rusak ya wirida wa awla maktutai utama-utama negara di tanah kanji teman-teman ini diperhatikan akhir atau bimah iku mabar layu waktu pengerti gandai maka wujud-wujud bimah ayo bayam dalam diri saya maka saya jalan abjik di Allah kau ayo stagira yang tak ambri ngeke hati sopa abad minat Allah di saking berapa diri oblah bawah dia yang sabdur mimpi kote Allah itlam yung tinggu lorak nangin abad hal fuman gandeng barang patakan foto pemandunya saking Allah wa ilat tani lan isyara maring yang kapan hidup dikau diklan dari nabi besar alir dutai mirip iku huwa de Allah iku tori pujatkan murid yang mirip minta saking siro wal wali dutai warid iku anta utai siro iku taklip huwa murid soto siro yang warid minusak wa aina lan iku dikon marute barang wakan te Allah iku toli pujat kang yupre ing mah mingga saking sira mimma dibanding saking barang wakan te mah iku maklabu lan penuh pre ira minggu saking Allah yakni ngesake bagian anna wujda saking dhewe wa ya wujud iku hakullah hak Allah mingga saking sira wal wajib te warek wa ya warek kuhakku kahaki lo minu saking Allah wa dia mengkau teh oleh jemeni roh kisipu tiga rupa hati Allah alaika nyata sesiro iku Allah utomo alia kolam yang patut dihubu dia dengan sifat mengalami lo min tolah bika di bantuan komure hiro kudu doga yang berokok bagian hiro wa wukufi kalam timbang saking kandek hiro ma'asa tanah hiro wa atara mekahki sopa nusan rifu bidan kata nukur-nukur makolah sing kelewat di kuwau atau kaul nakul garu sing istitutur atau hikmah malkuro irsyad dan menurutuah ilil muridina mati doko murid ala dina kanyit asyawaku naka kodok beronto sopa muridin ilal warida dimana doko warid kawet rupu malam tinggal sopa muridin ala Allah dan doko murid wayastakibuna halang nilang-nilang sopa muridin yang Allah wadari kautim kunutun yatrukuna laulat wayastakibuna ku iku minal jahit tetap saking budu bisa maroti haklan jiruk-jiruk buai bilang jiruk-jiruk buai Allah walidalan teraniki kita lir walidalan teraniki kita lir irsyatan di muridin lam yatruk ora tinggal sopa arifuna kutum pahatan Allah dalam intro-intro miliki arifun mana tamak punihim sarto mapani arifun fi akhwalihim indar mutrukul tingka arifun aktar lamal kake minal buhidina dibang sakin bismillahirrahmanirrahim. warazakota fil batin al istislam li qadrihi al istislam li qadrihi faqad ahzama minnaka kamalika di bagian daripada istiqomah semua kita dikontrakan dengan sama dengan ini semongso-mongso awakmu iki didadekno dening Allah dadi wong sing srepet nuruti perintah-perintah Allah nate larang-larang Allah lan batinmu wis diparingi rasa pasrah rasa rindu marang Allah Gusti Allah niku sakestu arupi anugerah ingkang ageng panjenengan lagi simpen ingkang dipun paringi. Terus ini sungguh pun hanya sekelumit makarah. Saya hampir mengatakan bahwa ini adalah kesimpulan dari penjelasan-penjelasan wahdiyah ini kan sama gubernator akan terlalu jenis atas pun kita akan mendapatkan anugerah Allah yang paling agung dan menolong dua hal yang kita satukan jadi satu secara lahiriah kita melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan-larangan Allah. Secara batinnya kita pasrah dengan apa yang diperintahkan Allah, dengan paksaan Allah, dengan kodrat Allah. Sekalipun kita rasakan pahit, kita pasrah. Ini nikmat yang paling agung. Kalau sudah begini, paling agung itu tidak ada lagi yang kita cari yang lebih daripada ini. Tidak ada lagi yang kita cari yang lebih daripada ini. Dan ini bentuk istiqomah yang paling hebat seperti ini. Tetap ajak ibadah, dicoba Gusti Allah, kaya apa rupanya coba, hati tetap rindu, hati tetap pasrah. Ini kemauan sama boleh, sama boleh, sama arah, sampai usaha. Ini pun abdoman minah daripada yang lain-lain. Dan ini menjadi sifat, menjadi derajat paling unggul dari ahli kamal. Orang ahli sempurna ini ananimu esok sore membolak balik ini dengan Gusti Allah sembahyang untuk yo nyambut dari nyambut dari tinggal nengok karo wong, tinggal nengok karo tuju, tinggal nengok karo tonggo kecelakaan ini, kena musibah ini diterima dengan tulus ikhlas bahwa ini adalah kehendak Allah. Ini pun saya titip. Okay. Itu ni apa? Tambah jadi wong akhir ni. Jadi wong kepengen untuk anugerah yang gede, tambah bertenaga. Salah apa perintah Allah lakukan? Amuk tuju menunggu ini sebentar. Pun yang kenapa malam? Walah di Gusti, ini Gusti anugerah aja ni Gusti Allah yang berkat. Semua ini pun saya. Artinya ini dibandingkan kalian semuanya dari Quran tapi wawen-wawen itu apa yang ingin wawen itu lu gak ketok ngaji, gak ketok ngibadah, tapi hati ini masalah ini pun misalnya gitu. Wah apa mungkin layo cuma musik, kok bisa orang lakoni sih kayak video lakonannya lebih berat, lebih berat. Pasti orang itu ketika kita kena coba kalau seorang pasti berulang. Apalagi kita sebagai manusia, sealim apapun, ketika datang musibah dengan mendadak, itu mesti emosi dulu yang muncul, wah dulu yang muncul. Lah ini kita yang apapun yang terjadi, yang kita munculkan adalah ridho dulu pada keputusan Allah. Nikmat. dan jarang orang bisa melakukan, walaupun kelihatannya sepele, lebih gampang, lebih mudah semalam baca Quran, semalam berzikir, semalam salat terus daripada dibandingkan dengan ridho dengan Allah kepada Allah paling-paling sulit. Seperti kemarin kadang-kadang nangis karena motor gak biar ngelakai ini kalau dari Allah takdir Allah tapi ini buri-burinan semuanya orang-orang yang ngomongin ini darajat yang utama usul batin selalu takolub ilallah selalu mulak malik ingin pengen aku ini ingin sembahyang boleh gawean boleh apa-apa ya krono aku kepengen siapa ya krono jadi Allah terus semuanya hanya Allah. Laisa kullu man tabata takhsisuhu kamu la takhlisuhu. Ora saben wong sing wis duwe sifat khusus. Duwe sifat khusus niku tegese duwe keramat-keramat sing ketok sing mukhalif sing kharij lil adah niku yo slamet atine sangka nafsu sangka syahwat sangka maksiat niku mboten. Jadi ini yang kadang-kadang kita sering salah paham. Orang itu sudah diberi kekhususan oleh Allah berupa karomah, khariqil adah, tidak seperti biasanya. Biasanya orang itu kalau berjalan dari sini ke Semarang itu mesti harus butuh waktu setengah jam atau dia cuma satu menit sampai di sana paling atau di lari. Orang bisa mabuk karena dia punya kerama, punya khariqil adah. Orang bisa berjalan di atas air. Orang saben wong sing wis duwe kaya ngono iki kok njuk slamet saka nafsu niku mboten. Kok njuk wong iki mesti wis slamet saka syahwat mboten. Jadi bisa juga orang yang sudah punya keistimewaan kayak seperti itu dia masih punya syahwat yang besar. Masih kepengin punya istri 2-3 pak sifatnya itu syahwat. Masih kepengin begini begini enggak apa. Sementara dia sudah punya keramat. Karena bukan tidak semua orang yang sudah punya kesusahan itu mesti selamat dari nafsunya. Dan ingat ini, bahkan kadang bahkan keramat itu pencen oleh Allah kebanyakan justru diberikan kepada orang-orang yang belum istiqomah. Tiap-tiap sejarah istiqomah yang mapan teman-teman ini biasanya justru sedikit keramat. Nak perlu istiqomah tenang mapan lagi malah keramat itu betul ketinggalan. Jangan mengukur kemuliaan orang wali yang paling bagus yang paling hebat itu jangan ukur kalian keramat sengkol itu ada di kamu betul. Sepeda malik wong sing wis di kei kekhususan kei nabo menikah al-karamah al-latiyah khawar itu ada niku dari mesti hati ini sempurna saking keinginan-keinginan nafsu. Cuman keinginan nafsu itu tetap dilampiaskan menurut yang halal, menurut perintah Allah. Tidak dalam arti menulangi nafsu itu juga dari maksiat itu. Wajar masih wajar, wajar kecil-kecil itu masih wajar. Bisa orang seperti itu ramah. Subhanallah mungkin kan. Sebab ini persoalan ramah, ini persoalan bukan kata sepenting, bukan kata sepenting. Nek ramah sih bicara pakai korikul ada ini bukan sepenting. Bacaankan untuk wali, jangankan orang yang dekat pada Allah. Dukun-dukun ini sudah diberi ekspert orang khorikul adah ini sudah diberi khorikul adah. Sekolah-sekolah atas mbien tiang kejauhan-kejauhan sih anu kan sing sergap nombor menerima jenengannya nyuwito sing sergap nombor mengerti sebagai keramat. Nek ukurannya keramat ini pun dikiri. Kalau ukurannya keramat hanya sekedar ini bisa lari cepat, bisa menghilang niku napa menika jenengane belum tentu orang-orang itu berarti batinnya sudah bersih, belum tentu. Karena keramat seperti itu ternyata di dalam makalah lain justru diobral oleh Allah pada orang-orang yang memang sudah mendekati Allah tapi masih tingkatannya itu masih tingkatan belum sampai kepada puncak. Nah, sampai kepada puncak itu dia sudah tidak mikir lagi soal, tidak butuh lagi. Keramat yang paling utama bagi orang-orang yang sudah sampai kepada puncak itu justru al istiqomah itu. Al istiqomah yang dikandake tenang ngaji kalau kasus main tenang musibah yang walaupun tenang walaupun gagal karena tahu dengan spontan bahwa ini adalah kehendak Allah. Di mana di sana ada kejadian mesti di situ Allah. Cerdas begitu cepat. Ya kalau ada ini disikapi dengan sikap yang tidak salah dengan Allah. Kalau ada apa-apa mensikapi sesuatu yang tidak salah dengan Allah, karena apa? Karena hatinya sudah istiqomah. Niki justru karomah yang paling baik. Melalui yang terjauh, al istiqomah afdhal min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dan apa? Karomah yang sama setelah yang saya karomatul uzma siji ma'rifat. Istiqomah di dalam bersikap tetap kepada Allah apapun yang terjadi. Dua, barangkali akan dibukakan hijab. Akan dibukakan hijab yang selama ini membuat kita ragu, membuat kita apa itu namanya gelisah, dibukakan Allah. Faktul babin itu dibuka oleh Allah sehingga terang benderang bagi kita. Kita tidak butuh lain-lain itu al-karamatul uzma. Jadi istiqomah ma'rifat itu karamah. Karamatul uzma. Jangan diidentikan dengan wong niku kok ma'rifat ya duwe karamah. Istiqomah mesti duwe karamah. Ya, upamane kok duwe karamah keram. Kok ngene duwe karamah tetep duwe karamah, tapi keramatnya jangan diartikan kalau kita bilang keramat mesti khawaritul adab itu ampun. Keramat yo khawaritul adab. Sama iso koyo ngene-ngene. Istiqomah haji. Ngaji terus pikiran ngaji dan jalan ngaji undur wapangan darwani dunia ini untuk menuju-menuju handle sesuatu ngaji mana masjid azan dan masjid sholat ibadah sholat duha sopan dan sopan inilah istiqomah keramat yang lebih bagus daripada bisa mabur. Keramat lebih bagus daripada bisa mabur. Cuman sampean rapaten mun sebab ora kawal itu justru keramat-keramat seperti itu yang paling bagus. Mula sementara harus kita bersihkan pikiran kita, jangan kita terlalu mengunggulkan keramat itu. Sebab keramat yang hanya dimakna kawal itu ada itu diberikan kepada Allah oleh diberikan oleh Allah kepada siapapun. Dan itu bisa juga kelihatannya keramat tapi itu istidroj, itu pengulu, bisa juga kelihatannya yang aneh-aneh itu dari setan yang bisa. Sama kan sering kamu lihat yang aneh-aneh sama setan. Jadi, jangan sampai kita ketahui seperti ini. Nah yang disebut keramat pada pelajar ya jelas orangnya pasti dekat pada Allah. Keramat khawaritul adab menurut istilah kita dekat pada Allah. Tapi sekali lagi bukan itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi adalah makrifat istiqomah rohul hijab dan fatul bab. Ini kata sahibu ikhadil imam seperti itu. Ini bagi gamba akan diikuti menjelaskan nanti. Terus wakasi yang mata dari anak itu tadi banyak sekali. Keramat-keramat yang hanya sekedar khawaritul adab itu tampak dari tangannya orang-orang yang sedang mulai belajar, mulai wirid, mulai wisul pada Allah. Tetapi justru tidak tampak pada ahli tampin orang yang sudah benar-benar tampak. Bisa juga gurunya tidak punya khawaritul adab, tetapi muridnya punya sangat tinggi. Karena khawaritul adab bukan satu-satunya, keramat yang seperti ini bukan satu-satunya. ini jadi kok keramat itu biasanya nggak terlalu. Padahal itu di singkatan yang kelas tinggi itu masih belum mahal. Istiqomahnya hati ketika menghadapi semua kebijakan Allah ini itu yang paling bagus. Walaupun lu tapi semuanya itu dari Allah. Yang diberi keramat-keramat kepada ada itu juga dari Allah. Maka kita juga wajib memuliakan, tapi di dalam dibandingkan, kalau kita bandingkan, kita harus yu'adzomu ahlul istiqomah, yu'adzomu lakin yu'adzomu ahlul istiqomah aksara min ahli taqwa. Tapi harus di, lebih diagungkan ahli istiqomah lebih banyak daripada ahli taqwa. On tiari dari ngaji mula sabar aja nasrul ilmu orang-orang men gak melu-melu karena memang beliau paham betul bahwa posisi saya itu di sini. Sementara ada wanita bisa begini-begini yang dengan utama kamu itu adalah tiang yang is di bawah ini yang saya paham gini gini gini gini. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahkirul wirda illa jahul. Ora domino ngremehake nang ngire coba sing dudu. Wirid niku napa? Wirid niku ge amal salihah. Ngamal-ngamal sing sae tidak harus keluar dari mulut ngomong ana apa ngono nek jenenge ndrimil itu boten. Pokoknya amal-amal salihah yang buat menerangi dan waktu kita hidup ini dan bisa menekan jawareh kita dari hal-hal yang tidak baik. Kok sapa sing ngino iku mesti wong iki gak ngerti. Ora ngerti istimewane wirid. Subhanallah lainnya yang biasanya menjadi nanti orang-orang cerdas dulu ya. Males wirid. Males amal amal salehah. Dan itu ora penting apa mana wis pikir penting artine Gusti Allah. Karena ini sing kemaki-kemakinan sing penting Gusti Allah. Wong-wong sing do ngina wirid itu berarti wong kudu sing urung ngerti apa istimewaan wirid. Ora gelem ngamal saleh, ora gelem melek bengi lan tahajud sak telunggal. Ora gelem ngramekno wektune karo sing apik-apik. Niku wong sing durung ngerti keistimewaan wirid. Apa istimewa wirid? Di dalam wirid itu ada nilai-nilai ubudiyah. Ketika wirid itu berarti kita hadir di hadapan Allah. Ketika wirid itu berarti kita merasa nikmat zikir pada Allah. Ketika wirid itu bisa menggosok batin kita dari yang buram suram menjadi terang. Dari wirid itu bisa menarik cahaya-cahaya Allah yang berupa makrifat, berupa lataif dan lain sebagainya. Nek wong kepengin duwe makrifat, kepengin duwe lataif, kepingin atine padang. Lah kok sing marakno, sing nyebabno atine padang kok diremehno. Kan jangan wong bodho to. Sampe padha karo sampean kepengin suci tapi gak nyambut gawe kan ora bodho. Kabeh wong iku seneng bidah. Seneng bidah. Tapi nek ora nyambut gawe niku berarti kan wong niku jahul niku. Humpu kumpul. Padha karo niki ora bakalan ngino nyambut gawe kejaba wong sing bodho. Wong wong pengen sugih ora nyambut gawe. Wong wong pengen nur sama pangeran. Pengen atine resik. Kepengin hadir pada Allah tapi kok ora mbek ora gelem wirid niku jenenge wong bodho wong bodho. Bonek iku mung biasa, iki wis biasa. Mula sampean ya wis ngakoni cuman set ngono. Wis ngerti kan. Kita menuju kepada Allah itu pasti harus dengan membersihkan diri. Membersihkan diri mendekat kepada Allah itu caranya dengan pakai wirid. Apapun yang bisa menghantarkan kita dekat kepada Allah berupa amal saleh apapun. Apa yang namanya warid? Al-warid wa ma yaitu ala badil abd. Warid, warid dengan wirid itu. Al-warid itu sesuatu yang datang. Warid itu barang sing teko. Iku barang sing teko nembati nek kawula berupa makrifat, lataif latifah latifah rohaniyah, cahaya yang menerangi hati kita, menerangi akal kita. Ini tuh bisa ditemukan besok di akhir. Seluruhnya, sempurnanya sekarang diberikan oleh Allah hanya sebagian saja. Sekarang diberikan oleh Allah hanya sebagian saja. Sedangkan wirid ini nanti akan habis seiring habisnya usia kita. Ini tuh nomor satu. Jadi keistimewaan. Nek wirid niku barang sedekah berupa makrifat, berupa latifah, berupa cahaya. Sing dadi ati kita niku padhang. Niki akan kita temukan sempurna itu bisa di akhir. Sekarang niku mboten sempurna. Dereng-dereng sempurna, tapi sudah hebat, sudah sangat istimewa. Sesempurna sempurnanya yang sempurna itu bisa di akhir, seperti pahala-pahala lain itu di dunia hanya diberikan sedikit-sedikit dulu oleh Allah. Tapi wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyam, disempurnakan pahala itu besok di dalamnya. Oleh karenanya orang yang suka senang wirid atau orang yang mewah nanti surganya akan sangat tinggi sekali, karena ini hasil daripada wirid itu tadi. Jadi wirid sekali lagi itu yang datang pada batin kita. Latifah-latifah, rahasia-rahasia yang sangat rumit yang berada dan diberikan pada ruh kita. Cahaya, penerangan yang membuat hati kita longgar, membuat hati kita anawamunikah. Sareh, ini bisa kita temukan di akhir. Sebagian mirip, ini akan habis ketika usia kita sudah habis. Tentu kita akan mementingkan yang abadi daripada yang hanya sementara. Niku wa aulama tanabi marzabu, yang harus kita pentingin adalah sesuatu yang apabila itu hilang tidak ada lagi gantinya. Apa itu warid? Apa itu warid? Itu ya sama aulama bi marzabu wujud. Wirid niku nek wis ilang entek waktu ini ya sudah bakal kita tanda. Idama tak mau ada yang kotoran, aman yang semuanya semua. Sebenarnya dari tiga bulan dan punya bulan lagi sudah. Ibulan itu sesuai kalian, satu yang dituan nanti kan urut ribu. Artinya sudah tidak ada gantinya. Maka ini harus kita kejar. Soal nanti kalau kita sudah kehilangan ini sehingga kita dapat tidak dapat balik, itu sudah tidak ada kesempatan. Nah, tetapi nek warid niki besok akan kita temukan di sana melalui wirid. Dan terus melalui niki kita menghadap niki maka akan memberikan penjelasan dan niki tak rapi dulu. Wirid niku Gusti Allah yang minta, Gusti Allah yang menuntut dari panjenengan supaya perbanyak wirid. Sedangkan warid niku Anda yang minta, kita yang meminta. Kita meminta supaya kita dekat pada Allah. Kita meminta supaya hati kita itu terang benderang. Sudah macam-macam kita hadir di hadapan Allah itu permintaan kita. Tapi permintaan Allah, beramalah kamu soleh. Penting mana dengan apa yang kamu minta dan yang diminta oleh Allah. Penting mana, istimewa mana yang dituntut oleh Allah terhadap kamu dan yang kamu tuntut kepada Gusti. Ya jangan penting. Ya tentunya pentingnya apa yang diperintahkan Allah, yang dituntut oleh Allah kepada kita. Sebab yang dituntut oleh Allah kepada kita itu tuntutan rendah yang maha kuasa. Apa yang kita tuntut itu diiringi oleh nafsu. Lah wirid ini tuntutan Allah, makanya harus lebih penting daripada warid. Jangan boleh warid itu tak kurang gelem wirid. Ini pun dikenali budul. Kepengen jadi wali tapi ora gelem wirid niku jenenge budu. Kepengen dadi wong sugih ora gelem nyambut gawe niku jenenge budu. Keinginan kita kaya, tapi keinginan kita kerja itu yang perintah Allah. Kaya itu keinginan kita. Maka dahulukanlah keinginan Allah itu, yaitu kerja dulu nanti pada akhirnya insya Allah Gusti Allah layak dipenuhi. Gusti Allah akan yuwaffa ujuran. Iwafi ujuran dan Insya Allah akan melengkapi pahala-pahala. Nah seperti itu. Jadi saya pernah secara singkat, wirid atau amal sholihah yang meramikan waktu-waktu kita sembahyang hidup yang bisa mengekang dari perbuatan maksiat, itu jangan sekali-kali dihina, jangan sekali-kali diremehkan. Sebab kalau kita meremehkan berarti kita orang yang bodoh, karena berarti kita tidak paham apa yang keistimewaan yang ada di dalam wirid itu. Keistimewaan yang ada di wirid, kita hadir di hadapan Allah, kita merasa nikmat dengan zikir, kita bisa membersihkan hati kita. Nah, niku. Lalu apa keistimewaan wirid? Ya, keistimewaan wirid pertama, hasil wirid itu akan selama-lamanya. Tapi wirid itu akan berhenti sesuai dengan berhentinya nafas kita. Hasil wirid selama-lamanya. Besok bahkan kita temukan juga di akhirat, tapi wiridnya itu hanya terbatas usia kita. Jadi kalau dalam usia kita itu tidak diisi dengan wirid, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang selama-lamanya. Maka berarti penting wiridnya daripada harus kita dorongkan wiridnya daripada. Kecuali itu, wirid itu yang perintah Allah, amal-amal solehnya yang perintah Allah. Sedangkan wirid kita adalah kehendak kita. Kita harus mendorongkan apa yang menjadi kehendak Allah daripada kehendak kita sendiri. Nah, ini Mbah Kiai itu sifatnya memberikan petunjuk kepada murid. Mudah-mudahan masuk pulau sampean apa ini murid Mbah Abdullah sampai itu para niku sosial niku supaya awak itu foto bronto karo ojo sampai bronto marang warik tapi ninggalno niku berarti termasuk buju nek sampai pengen entuk warik entuk nur ilahiyah tapi kok ora gelem wirid niku termasuk buju. Mula tiang-tiang yang manfaat niku senajan mung mapan banget wirid tetep bisa kenal wali-wali itu senajan mapan banget bisa kenal sama nutus kanjeng nabi ini pun nabi mesti jamin. Napa menika jenenge upomo salah upomo itu mesti dijamin mesti yang lihat kira lah mata pertama mendam kita wama tak apa dijamin bagus. Tapi kenapa beliau masih sholat sampai kakinya pernah kita? Ya karena dia beliau memandikan wirid daripada warnanya. Kalau kita ini kayak apa? Ya kalau seperti bagus waktu harus. Kita menilik pada pelajaran sinar, Mbah Yai sudah memberikan petunjukan bahwa orang ibadah kepada Gusti Allah itu banyak jalan. Dan dibuatlah ibadah itu berbeda-beda oleh Allah. Ada poso, ada sholat, ada zikir ini, wirid ini. Allah memberikan kelonggaran kita mana yang sekiranya itu cocok dengan kita. Enak kalau kita. Jadi aturuk ilallah niku kathirah dalam menuju Allah niku nanya. Bahkan salah seorang ulama katakan afdhalut thariqah thariqatut ta'lim wa ta'aruf. Sebaik-baik jalan menuju Allah itu mulai ketika kondisi orang itu, umat itu dalam keadaan bodoh, wirid yang paling baik itu adalah mengajar. Ketika kondisi umat dalam keadaan kesulitan ekonomi, wirid yang paling baik itu adalah mengusahakan bagaimana ekonomi umat itu bisa. Nah seperti itu. Mulut dari kitab sini namanya Amalus Solih. Tentu ini kan kitab sini Amalus Solih. Itu setelah itu kita buatlah Amalus Solih. Bentuknya apa? Bahkan di atas sudah sangat mengakui. Kenapa? Ibadah itu dibuat tanamu. Tanam masih ingat itu. Kerana orang itu memang keinginannya berbeda. Pulau itu kalau wirid sempat ini betah. Tapi nek kon poso kok ben betah. So, ora sering. Mboten masalah, mboten masalah. Ada orang yang wiridnya itu cuma diam saja. Tafakur. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatil li'ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah. Ada yang cuma itu saja. Bahkan orang-orang para arifin yang sudah tingkatan tinggi ini, wiridnya benar-benar ini. Wah, tasbih. Jadi sebanyak sekali wirid yang ada. Monggo, siapa yang merasakan bahwa amalan ini itu bisa kita rasakan lebih mendekat kepada Allah, lakukan. Itulah jalan menuju kepada sedekah. Mbah Kiai Nawawi meminta jaminan Abdul Fatih Abdul Qadir Ajilani, saya catat makalahnya. Saya jadi Sultan Al-Aliyah bukan karena sholat malam saya, bukan karena wirid-wirid si zaman anjuran, tapi karena ketulusan hati saya, karena kebaikan Yesus pokoknya ketulusan hati pun ini nomor kebaikan hati saya menghadapi orang-orang sadar. Jadi seperti itu. Dan namanya Allah yang menciptakan, pintunya bisa berbeda-beda. Kalau kita kebetulan diterima oleh Allah, dalam hal yang kecil saja bisa membuat hati kita terang. Kalau kita bisa menjadi pintu atau awal daripada kesadaran kita. Banyak orang sadar yang peristiwa kecil akhirnya tidak terkawal. Nah, jadi monggo-monggo, tidak usah mesti dengan itu mbak atau lah buat ngutuk non jenengan main mbak atau lah persis begini. Lama mana jenengan wah itu utuh main mbak atau lah lama ni sama pribun bahkan sabtu kau terjelang ni kore kore kau diri ya nak saban dia pribun bahkan saya kau rutin kau dia dan seterusnya nanti bisa. Artinya beliau-beliau itu memberikan kelonggaran pada mereka, mana yang cocok, mana yang bisa menghantarkan kamu usul kepada Allah. Yang penting milik ini jangan diremehkan. Tentu apapun karena itu merupakan pintu utama atau merupakan jendela utama untuk seterusnya sampai bisa mendapatkan kejelasan. Al-Fatihah.